Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu memang berkasih ini. Takdir yang meminta. maaf ya, dua suaranya kurang fit ini. Terima kasih.